saking senenge Gusti Allah delok wong sing meluangkan nyempatno ngober-ngoberno ngrungokno ngaji lan ngaji di endiae nalikane maghrib ambek isya bungae Gusti Allah sehingga orang niku wau dibangunkan dua rumah mewah wonten swargane Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula kalih sampean termasuk orang-orang itu. Allah mengirimkan beribu malaikat untuk menyaksikan, menjadi saksi bahwa orang itu pernah berusaha untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus malaikat untuk menyaksikan bahwa tiang-tiang sing rawuh ngaji melok ngaji wonten griya itu membuktikan bahwa mereka itu ingin hidupnya berubah lebih baik, baik kehidupan di dunia maupun nasibun besok ono gene akhirat. Muga-muga mawon rahmat yang diturunkan di tempat-tempat niki lan wonten griya-griya sing buka pengajian sedaya pikantuk kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Manaipun dibuka kali Allah Subhanahu wa taala kotoran-kotoran yang berakibat dari dosa dan kesalahan semua dengan kemurahan Allah, muga-muga disepuro ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atine dadi padang. Lek wis padang atine wajahe seneng. Tindak lampai nyenengno. Lan muga-muga kula kali panjenengan sedaya mawon sing kagungan hajat yang menginginkan perubahan lebih baik, muga-muga enggal-enggal diwujudno lan ditulungi kali Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokai para waline Gusti Allah yang berjuang mengisi waktu di maghrib sampai isya niki. Para hadirin sekalian, kita masih dalam bab salatut tatawu'i, macam-macam sembahyang sunat. Yang pertama geniku sing dibahas rumiyin yang mendapatkan perhatian dari Allah, salat rawatib, ba'diyah dan qobliyah. Terutama qobliyah do qobliyatus subuh dan qobliyatul asri. Kemudian salat witir. Kemudian sholat malam, sholat duha, sholat awabin. Kemarin kita bahas sholat tasbih. Sakmangkin babi sholat sunnatul wudhu. Singkulo kali sampean sudah melaksanakan. Diriwayatakan saking Imam Abu Dawud an Zaid ibn Khalid. Dawune Rasulullah, man tawaddoa, sopo sing gelem wudu, summa sholla rak'ataini, sak rampunge wudu dungoh nang Gusti Allah, kemudian memakai pakaian sholat, summa sholla, kemudian diambil sembahyang rakaataini kelawan rong rakaat. Baik diniati dengan sunnatul wudu ataupun sholat yang lainnya. Ya. diniati sholat sunnatul wudhu luwih bagus. La yasufiha sing nalikane sholat niku wau piyambek mboten ngelamum, pikirane fokus nanggene sembayang niku wau. Mergane kula kali sampean lek katene sholat pun kesusu takbir noto niat. Ya. Ngadep mantun ngoten lek gak iso cara Arab, cara Jawa ae. Gusti, kula badhe ngelampahi sholat. Mugi sampean tulungi saged khusyuk. Ya. Gen sampean muni Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ayyahdurun, karo artine. Iya, cuma sekedar baca hatinya tidak nyambung. Kadang-kadang muni kul a'udzubi rabbin nas malikin nas ilahin nas, lisane ngomong, atine gak nyambung. Tujuannya apa? Oleh ganjaran maca Qur'ane tapi belum sampai pada tujuannya. Ya, si jelek kula kali sampean kate sembayang apa ae wis. Sampean maca bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Niat Gusti kula sampean tulungi, sampean reksa saking ngelamun ana ngene jerone salat. Sehingga lek kula kali sampean wis njaluk nang Gusti Allah mohon bantuan untuk dibantu agar salat kula kali sampean khusyuk, terus kula kali sampean salat kok sing ngelamun ae, nanti kula kali sampean dikompling kon biyen sembayangmu gak khusyuk. Kula pun nyuwun teng jenengan ngoten Gusti, kula kepingin sholat khusyuk keranten kula tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Iya ya. Dan niku lak kersa sampean mboten khusyuk, ya wis tak terima ae. Lah enak toh? Iya. Enak. Dadi kula kali sampean pun kesusu takbir, mari kudu usolli usollilah. Lebih baik kekeliati sikap baik ngadep nang Gusti Allah. Gusti kula badhe salat, kula sampean tulungi mugi khusyuk, boten sampe ngelantur teng pundi pundi. Usolli sunatan ngoten dawuh. Mari ngono bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar mantep pisan. Madhep nang kene Gusti Allah. Lek sampean mari wudu, coba. Coba lakukan salat itu dengan sekhusuk mungkin ngoten. Sepisan ae. Kita belajar salat. Kan wonten apa biyen pelatihan salat khusyuk. Lah ngoten ah. Padahal kula kare sampean saged. Bayare larang. Enggak bayar iso lah pembayar. Ya. Yeah. Jaluk tulung nang Gusti Allah. Sembayang rong rakaat sing gak iling apa-apa kecuali iling sembayange ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan membersihkan hatinya dari pengaruh-pengaruh dosa sing garai urip niki sum. Ya. Sembayang napa mawon pun kesusu takbir, notoh awak, jaluk tulung nang Gusti Allah. Gusti kula badhe salat. Sampean tulungi mugi-mugi khusyuk, boten diganggu pikiran-pikiran sing teng pundi-pundi. Sholli sunnatan utuh sholli fardun lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Enak benar ya. Niku carane supaya kula kali sampean besok dadi paedu ambek Gusti. Semakin kita persiapkan diri semakin khusu. Wa muslimun diriwayatkan dari Muslim an Uqbah bin Amir ma min muslimin, tidak ada satu orang muslim sapa wae duduk diceluk ustad, duduk celuk kiai, wong bis beken sembayang utawa tas ajar sembayang ga ono diwetakno ya tawaddu sing gelem wudu fayuhsinu wudu'ahu, kemudian deku mbagusi wudu'e. Pertama kemu mari ngono sak durunge kemu niku wau masuh tangane. Waku mang gak nyekel apa-apa sunai Rasul, cek gak kesu su masuh tangane diklucur. Mantun ngoten kemu, mantun ngoten nyesep banyu irung, mantun ngoten wudu. Nggih ya. Gak perlu donga wis wudu. Nawaitul wudu asret. Mantun ngoten basuh tangan sampai ndukuri sikut. Kemudian masui sirah, diusap kabeh. Mantun ngoten masui sikil, dikosoki celah-celah drijine niku wau. Kemudian diambilin donga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Kemudian summa yakumu de'ini kuwaung jukuk pakaian ngadek madep bayusolli rok'ataini, sholat dua rokaat mukbilan alaihima madep atini fokus pikirane nanggene dua rakaat niku wau. Oleh madep biqalbihi dengan pikiran dan hatinya, wa wajihi dan wajahnya gak tolak-toleh, illa wajabalahul jannah, rong rakaat sing koyok ngono itu menjamin mengantarkan kula kali panjenengan tenggene swarga. Sholat sunnatul wudhu niki para hadirin sekalian, niki tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat Bilal, dan itu diakui ditetapkan oleh Nabi ketika Isra Mi'raj. Padahal swarga niku wau Kanjeng Nabi tidak ngelencer nang jene swarga. Apakah surga itu surga yang nantinya dipersiapkan untuk kita, atau surga buatan Allah utawa jiplaane? Ya. Kalau toh surga itu surga yang asli bukan jiplaan, maka tidak boleh adanya setan di situ. Maka tidak boleh ada seorang makhluk pun yang masuk dalam surga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Lah surga-surga yang diceritakan dalam Isra Mi'raj itu adalah fotokopi jiplaan surga yang dipersiapkan oleh Gusti Allah. Iya. Tadi diadakan ngoten. Apa seperti persis malah luwe api. Ketika Gusti Kanjeng Nabi belum masuk surga, kate dibukakno. Ngene jero kok ana suarane wong mlaku-mlaku ana swarga, tapi Kanjeng Nabi mendel. Ketika piambee wangsul oleh beberapa hari, dhe'e niku eling. Iya yo. Suara mlaku iki kaya tau eling aku. Krungu ngene ndi yo, dieling-eling Kanjeng Nabi. Oh suara iki aku krungu nalikane Isra Mi'raj kate dibukakno swarga. Sopo iki? Delok. Wonge ireng Bilal. Ya Allah. Kok disi ikon Bilal melbu swarga timbang aku. Nantun sembahyang Kanjeng Nabi nimbali. Kang Bilal, aku tak melok takon sampean ya. Nggih Kanjeng Nabi. Sampean iki duwe amalan opo kok hebat? Jeneng Nabi pun nenyek nopo? Kula niki amal mboten saged tiyang budo melarat sagete nggih sampean mucali Kanjeng Nabi. Kula niki sahabat paling rendah. Gak sampean lho duwe amalan opo? Kok disi imel busuar gore Nabi aku. Ya Allah Nabi. Pun nemen-nemen apa. Kulo niki boten gak ada amalan apa-apa. Sik-sik aku takon temenan lho. Takon temenan niki. Duduk guyonan. Di antara sampean sing nglakoni apa sing tak wulangno sing podo ambik para sahabat iki. Sing sampean lakoni sing sejeku apa. Anu Kanjeng Nabi nggih nuwun sewu. Lek ne kula niki kliru, kula sampean benerno. Ya, sampean benakno sampean jejegno. Kula niki lho lek mantun wudu. Manah niki lho kok mboten sekeco lek mboten salat sunatul wudu. Jadi sampean sakwise sak suwene iki mari wudu pasti sunatul wudu. Nggih. Yo bener is. Bener. Bener sampean. Kelakuan sampean bener. Tak tetapkan bahwa itu jadi sunatku. Yoiku senggarai sampean melbu suarga disi ini ambil ah. Aku artinya apabila kulo kali sampean dipun paringi kali Gusti Allah saged ringan istiqomah ngelakoni sunatul wudhu mungkin dan pasti kita nanti dibangkitkan dari kuburan di mahsyar itu nanti rombongan Bilal sunnatul wudu sini ngumpul ya ngumpul melbu swarga komandane jenderal Bilal wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara orang-orang yang patuh gati nang Gusti Allah. Gatimu tekan di Bilal. Kulo niki lek sembuduk niku sembahyang. Sembahyang niki wujud gati kulo teng panjenengan. Seneng kulo kali sampai teng wudhu. Oh krono kon gati nang gene aku. Kon tak lebok no suarga ini. Gak melebui jen. Dikawal ambik malaikat. Dikawal ambik widodari. Betapa mulyana Pak Usup melbu swarga dikawal ambek patwal. Masya Allah. Pak Usup rek melbu dhisik. Ya Allah sunatul wudhu. Oh. Tak niru. Biyen. Ya. Untuk apa kita mencari kemuliaan sing kene diwaca menungso. Mulai durung karuan. Kulo kali sampean ayo ngelakoni amal-amal mungkin ketoke sepele tapi dida di sisi Allah sangat terbesar. Ya. Wa tahsabuhu hayyinan wa huwa indallahi adzim. Kau anggap amal ini remeh padahal sangat besar di sisi Allah nilainya. Lek kulo kali sampean dipun paringi saged istiqomah membiasakan jaminan masuk surga bareng sahabat Bilal. Allahumma amin. Muga-muga sing tekoh kabeh niki sing hadir sing ngrungokno pengajian ana ngene omah disenengno ambek Gusti Allah nglakoni ibadah digampangno ditulungi ambek Gusti Allah sing wajib atau ibadah sunnah. Waqala Syaikhani Ibnu Wabas Syaikhani Waqala Syaikhuna Ibnu Hajar Inna rak'atayil wudu'i sembahyang sunnatul wudu'i kumang tafutani entek waktune. Kapan idza akharahuma? Kapan dia itu menunda? Bi khaisulatun sabani lahu urfan. Menunda sampai waktu sekirane sembahyang iku seakan-akan bukan sunnatul wudu. Mari wudu oleh setengah jam atau oleh sak jam sembahyang sunnatul wudu gak pantas. Nanti lho jarine Imam Ibnu Hajar sebagusnya mari wudu langsung salat. Oten. Iya. Mari wudu montore selap budal. Lek ditinggal ya apa? Sembayang rukatal wudhu di atas mobil. Tidak apa-apa. Allahu Akbar. Ngadep endil, Zat. Ngalor, gak apa-apa. Sujudnya dingklu. Ngoten mawon. Saking oleh gak gelem ninggal sunnatul wudhu. Ula wudhu onten bangil. Selak nang Pasuruan. Mono Pasuruan kono. Mari ngono sembahyang melbu masjid sholat sunatul wudhu gak popo merokok sih pantes waktunya relatif singkat ya niku menurut Imam Ibnu Hajar wabahasa ba'dul mutaakhirin ulama-ulama belakangan ini di bawah generasi Imam Nawawi Imam Suyuti tapi sik kaidahnya cara-cara memahami Quran hadis itu menurut cara-cara Imam Syafi'i jenenge sik madhab mujtahid fatwa beliau mengatakan imtidadu waqtihima ma baqiyal wudu salat sunnatul wudu itu boleh dilaksanakan sampai kapanpun asal wudu iku mang durung batal. Enak nih ya. Wayusanu dan disunatno ayuk ayak ro'afil ula lek sunatul wudu niku lek nih kepingin pas. Ya, menurut ijtihad utawa pemikiran pandangan dari ulama rokatal pertama membaca Fatihah setelah itu baca surat An-Nisa ayat 64 sing unine walau annahum izzalamu anfusahum ja'u kafastaghfarullah fastaghfara lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Kapan ono wong duwe salah telus gelem sowan nang Kanjeng Nabi dengan membaca selawat, dia membaca selawat iku krono de'e itu menyadari banyak dosa sehingga uripe sumpek jinjalu ane durung dituruti. Astaghfirullah. Jaluk sepuro nang Gusti Allah. Durungi istighfar kok maca selawat. Podo ambik ngundang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diundang ono wong istighfar. Astaghfir rasumur rasul. Gusti Kanjeng Nabi melok-melok cawe-cawe Gusti. Niki umat kulo. Nyeluk-nyeluk kulo maca selawat. Jaluk sepuro teng sampean, sampean sepuro Gusti pun ningali tiang niki, sampean tingali kulo. Bareng Gusti Kanjeng Nabi ngomong ngono, fastaghfar la wajadullaha tawwabar rahima. Siapapun kita, Kalau toh kita diantar oleh kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita ini akan diterima oleh Allah. Bukan karena kita, karena kanjeng Nabi. Metui kanjeng Nabi gak repot, kecuali kita membaca sholat selawat. Repot tak buatan? Kita membaca selawat, ma min ahadin yusallimu alayya. Jibril datang kepadaku, Allah kirim salam. Hudul mengatakan, tak satu pun orang yang salam kepada kamu wahai Nabi Muhammad illa raddallahu ruhaka, kecuali Allah mengembalikan, bangunkan panjenengan untuk menjawabi, menanggapi wong sing maca selawat. Kurang enak ya apa kula kali sama? Kurang enak ya apa? Sing golek dukun dah. Nun, sing golek dukun. Gak usah. Jaluk terkanjeng Nabi. Maca selawat. Sing akeh. Kula apa kon maca selawat? Kula kan duang kajat Gusti. Kajatmu apa beli? Dereng rabi ya tak golekno bojo. Allahumma amin. Ya. Yeah. Ben niki pilihan tak riki lek gak ono ya mbuh. Ya. Niki jan pertama. Lek gak apal niku aku surat apa? An-Nisa ayat 64. Sing ono omah sampean catet. Lek gak maca iku ya ta opo-opo. Ngoten lho ya. Ganti kul ya ayyuhal kafirun ambek kul huwallahu ahad. Peringatan kurang 2 menit. Wafisannya di rakaat yang kedua membaca surat An-Nisa ayat 110, jadi 64 ambil 110 sing unine ngeten pundi rek. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Ya Allah, kados panjenengan gampangaken dumateng kawuh panjenengan sing sae ibadah-ibadah sing wajib lan sunnah, mugi panjenengan paringi kemurahan dumateng dulur-dulur kula sing ngaji wonten masjid lan wonten griya, kados sampean maringi dumateng tiang-tiang yang soleh yang panjenengan ridhoi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima. Sudah masuk salat Isya, tinggal doa. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla qawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli zi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amin Rabbi asma fadlan wa juda manna la biktisabi minna بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تتصبي والحمد للإله في البدء والثناي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.